Sebelum kau mendengarkan musik dari DJ Opus, like dulu ya video ini, lalu bagikan ke akun media sosial kamu. Dan kalau kamu mau dapat update musik terbaru dari DJ Opus, klik tombol subscribe, lalu tekan ikon lonceng, dan oke, terima kasih. Terima kasih. We'll be right back. Oh.